Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab yang baru sebagai pengganti dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang kemarin sudah kita pelajari dengan membaca syarah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Walhamdulillah sudah kita rampungkan di dalam berapa pertemuan Usulus Sunnah kemarin? 70, sekitar 70 pertemuan. Alhamdulillah bisa kita rampungkan kitab yang sebelumnya. Dan sebagai kelanjutan dari pembahasan kitab tersebut, kita memasuki atau membuka kitab baru. Kita akan pelajari kitab yang baru, yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan membaca syarah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan di hadapan kita sudah ada kitab tersebut, ya, insyaallah sudah pegang semuanya. Tidak ada judul kitab, tidak ada nama khusus untuk kitab ini, ya, sebagaimana yang tertera di kitab tersebut. Syarhu Samahati Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz li kitabil Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah dari yang mulia Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Naam. Yang mana risalah Al-Aqidah atau kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah merupakan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kitab ini atau kitab syarah ini kurang lebih setebal 126 halaman. kita akan berupaya untuk membacanya dan mempelajarinya serta menjelaskan makna-maknanya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu billahi azza wa jal, untuk bisa mempelajari kitab ini, memahami dengan baik untaian penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Nasallallahu ta'ala ayyassir lana lidzalik. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa antum buka di halaman 3, Muqaddimatul Lajnah Al-Ilmiyah. Di situ kitab ini dimulai dengan mukaddimah dari Dewan Ilmiah yang menyusun kitab ini, ya, yaitu yang diurus oleh Muassasah Abdul Aziz bin Baz Al-Khairiyah, Yayasan Abdul Aziz bin Baz. Ya. Kita tidak akan baca secara lengkap Muqaddimah Lajnah Ilmiah ini, ya. Tapi secara singkat di situ dijelaskan bahwasanya di paragraf yang terakhir di halaman yang ketiga di situ disebutkan ilman bi anna hadha syarha huwa tafrighun min tasjilin sauti li samahatihi rahimahullah. Dan perlu diketahui bahwasanya syarah ini, kitab syarah ini adalah merupakan tafriq, transkrip, hasil transkrip dari rekaman suara atau audio yang mulia Asy-Syaikh bin Baz. Jadi bukan beliau yang menulis, tapi beliau menyampaikan syarah ini secara lisan di pelajaran-pelajaran beliau, kemudian ditafriq, ya, ditranskrip dalam bentuk tulisan, dan tersusunlah bihamdillahi wahdah kitab ini, sehingga bisa dengan mudah kita baca di hadapan kita. Kemudian kita lanjutkan ke halaman yang kelima. Kita belum masuk inti kitab, ya, masih mukaddimah-mukaddimah, pendahuluan-pendahuluan. Di halaman 5 ini kita akan bisa membaca biografi dari syarih, yaitu Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Kita baca ta'rifun bi samahati Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah. Ta'rif, ya, pengenalan terhadap yang mulia Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Di sini kita akan bisa mengetahui biografi atau riwayat hidup beliau. Ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa laqabuhu. Siapa nama beliau? Kita lebih sering mengenal beliau dengan Syekh bin Baz. Tapi mungkin bisa jadi di antara kita ada yang belum tahu namanya siapa. Ya. Dan sebenarnya Baz itu apa? Kita akan bisa ketahui di sini. Ismuhu, nama beliau, nasab beliau, kunyah beliau dan julukan beliau. Huwa samahatu syaikhil imam. Beliau adalah yang mulia, asy-syaikh, al-imam, al-alam, al-mujtahid. Seorang tokoh ahli ijtihad. Baqiyatus salaf wa muftil muslimin. Ini di antara gelar-gelar beliau, ya, yang berisi sanjungan dan pujian terhadap beliau. Al-alam, al-mujtahid, baqiyatus salaf, wa muftil muslimin. Abu Abdullah, ini kunyah beliau. Abu Abdullah. Abdul Aziz, nah ini nama beliau. Abdul Aziz. Ya. Ibnu Abdullah, ini nama ayah beliau. Ibni Abdurrahman, kakek beliau. Bin Muhammad, kakek buyut beliau. Bin Abdullah, apa di atasnya buyut. Ya. Bin Baz, nah, ini baru. Nama Baz ternyata di sini. Di kakek-kakek beliau. Ya. Laqabuhu, tapi julukan beliau, dan beliau lebih masyhur, lebih terkenal dengan laqab beliau ini, Ibnu Baz. Rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita bisa tahu ternyata Baz itu adalah nama salah satu dari kakek-kakek beliau. Ya. Taib. Mauliduhu wa nash'atuhu. Kelahiran beliau dan tumbuh kembang beliau. Wulida fir Riyadh. Beliau dilahirkan di kota Riyadh. Di kota Riyadh. Fi thani ashar min syahri Dhul Hijjah. Pada tanggal 12 bulan Dhul Hijjah sanah 33,000 ba'dal hijrah. Pada tahun 1330 Hijriah. Nah, kurang lebih tahun, ya, kurang lebih 1900 sekian, ya, 1910 atau 20, wallahu a'lam, ya, kurang lebih di tahun itu kalau dikonversikan ke dalam Masehi, ya, antara 1910 sampai 1930. Wa nasha'a biha fi baitin 'amirin bis-salah. Dan beliau hidup di sana, tinggal di sana, yaitu di kota Riyadh, di sebuah rumah yang 'amir bis-salah, ay maskun, mamlu. Di dalam rumah yang dipenuhi dan dimakmurkan dengan kebaikan. Wa hubbil khair, dan dipenuhi dengan kecintaan terhadap al-khair, kebaikan. Fi hijri walidatihi, di pangkuan ibunda beliau. Faqad wufiya waliduhu al-thalith wal-thalathin 300,000. Ayah beliau meninggal pada tahun 1333 Hijriah. Wa umruhu dunas thalithah. Dan waktu itu usia beliau belum genap 3 tahun. Ya, subhanallah. Sudah ditinggal, wafat oleh ayahnya ketika beliau belum genap berusia 3 tahun. Fa'asha yatiman. Sehingga beliau pun hidup dalam keadaan yatim. Wa tarabba fi hidni walidatihi. Dan beliau tumbuh, berkembang di pangkuan ibunda beliau. Waqad ahsanat tarbiyatahu wa tansyi'atahu rahimahullah. Dan sungguh ibunda beliau, ibunda Syekh bin Baz rahimahullah, telah sangat berbuat baik terhadap pendidikan dan pemeliharaan beliau rahimahullah. Ini jasa ibunda beliau yang setelah ditinggal meninggal suaminya, yaitu ayah dari Asy-Syaikh bin Baz. Beliau tetap, ya, berupaya keras untuk mendidik dan menjaga putranya. Waqad tuwfiyat sana 56,300. Meninggal ibunya, maksudnya. Ibu beliau meninggal pada tahun 1356 Hijriah. Sehingga ketika usia berapa beliau? Usia 26 tahun, ya, kurang lebih. Ketika beliau berusia 26 tahun, ibundanya juga meninggal. Jadi ditinggal mati, ditinggal wafat ayahnya 3 tahun ketika belum genap 3 tahun, dan ditinggal meninggal, ditinggal wafat ibunya ketika berusia 26 tahun. Wa kana laha dawrun barizun fi tawajjuhihi nahwal ilmi syar'i. Ini gambaran seorang wanita salihah, seorang ibunda yang salihah, ibu rumah tangga yang salihah. Disebutkan di sini bahwasanya ibunda beliau memiliki peran yang sangat menonjol, ya, daurun bariz, peran yang sangat penting dan menonjol di dalam tawajjuhihi nahwal ilmi syar'i. Kenapa sampai bisa Syekh bin Baz menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama, ya, memiliki minat yang sangat besar, memiliki antusias yang sangat besar terhadap ilmu syar'i, tidak lepas dari peran ibundanya. Tapi selama hidupnya ibunda beliau lah yang terus memberikan hasungan dan motivasi, semangat untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu syar'i. Dan demikianlah seharusnya seorang wanita muslimah memberikan motivasi dan peran, ya, menanamkan antusias yang besar terhadap putra-putrinya terhadap ilmu syar'i. Dan hendaknya kita didik demikian istri-istri kita di rumah, ya. Kita didik dan kita tanamkan kepada mereka, hendaknya mereka menjadi seorang ibu yang salihah, ya, yang bisa memberikan kecintaan, menanamkan kecintaan di dalam dada-dada putra-putri mereka terhadap ilmu syar'i. Ya. Mendidik mereka, membantu mereka di dalam menghafal Al-Quran, ya, menghafal hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Kama kanat kadzalikal bi'atu fi dzalikal waqti bi'atan ilmiyatan. Sebagaimana pula ketika itu lingkungan di mana beliau hidup dan tumbuh berkembang adalah lingkungan ilmu. Lingkungan ilmu. Beliau hidup di tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi dengan ilmu syar'i. Ini juga merupakan, ya, faktor yang sangat besar yang bisa mencetak generasi yang soleh dan solihah, yaitu lingkungan. Tidak bisa lepas dari peran lingkungan. Karena sebagaimana yang kita tahu, ya, al-mar'u 'ala dini khalilih, hadis Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang itu berada di atas agama temannya, yaitu orang-orang yang berada di sekitar lingkungannya. Kalau seandainya teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya adalah orang-orang yang soleh dan solihah, maka dia pun akan tumbuh, berkembang menjadi seorang yang soleh. Dan sebaliknya, wa na'udzubillah, ketika seorang anak hidup, tumbuh, berkembang di sebuah lingkungan yang rusak, yang dipenuhi dengan kemerosotan dan dekadensi moral, akhlak, adabnya, ya, rusak, maka demikianlah, ya, generasi itu akan tumbuh di atas lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka ini pula, dari sini kita bisa mengambil faedah pentingnya kita menciptakan sebuah lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang dipenuhi dengan kecintaan terhadap ilmu din, ilmu syar'i, karena dengan itulah putra-putri kita bisa tumbuh, ya, dengan dipenuhi kecintaan terhadap ilmu syar'i, dan mereka pun akan menjadi generasi yang saleh dan salihah. Yujad fi Riyadh kibaru a'immati ad-da'wah as-salafiyyah fi hadzal 'asr. Dan ketika itu di kota Riyadh terdapat para a'immatud da'wah as-salafiyah, imam-imam da'wah salafiyah yang senior di zaman ini. Ini juga yang menunjang kenapa beliau bisa mencapai derajat keilmuan yang setinggi itu. Ya, beliau menjadi rujukan umat, menjadi, ya, mufti am, nanti akan dijelaskan pula, ya, bagaimana posisi yang bisa beliau raih di dalam ilmu. Demikian awal, ya, kelahiran beliau dan tumbuh kembang beliau. Kemudian pembahasan berikutnya, hayatuhul ilmiyah wal amaliyah. Bagaimana riwayat keilmuan beliau dan kesibukan beliau. Talaqqa ta'limahu 'ala yadi kawkabatin min ulama'id da'wati salafiyah. Beliau talaqqa ta'limahu, beliau mengambil ilmu ala yadi kaukabatin, di hadapan seorang tokoh. Kaukabah bisa diartikan il, bintang, ya. Artinya yang tokoh yang benar-benar terkenal, masyhur di kala itu. Min ulama id-da'wah salafiyah, dari kalangan para ulama dakwah salafiyah. Min abrazihim, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif al-Syeikh. Ini Syeikh atau guru beliau yang paling menonjol ketika itu, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif al-Syeikh. Berarti beliau masih keturunan cucu dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, penulis kitab Salatatul Usul, penulis kitab Al-Qawaidul Arba, kitab Tauhid, dan yang lainnya. Ya. Kalau kita menjumpai Al-Syeikh, berarti itu masih keturunan dari Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Walladhi akhada anhu jami'al ulumi syar'iyyah, yang mana dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh inilah Syekh bin Baz mengambil seluruh cabang ilmu syar'i. Ya. Jadi memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keilmuan beliau. Gurunya ini Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, beliau mengambil seluruh cabang ilmu syar'i dari beliau. Amma hayatuhul amaliyah, adapun kehidupan amal beliau, artinya kesibukan beliau di dalam dakwah, ya. Faqad tawalla iddata a'malin minha, beliau memegang beberapa jabatan dan posisi. Menduduki beberapa jabatan dan posisi, minha di antaranya al-qadha, ya. Itu menjadi seorang qadhi fi mantiqatil haraj bid-dalam, ya, nama daerah di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, di kerajaan Saudi Arabia, dari tahun, ya, 1357 Hijriah sampai 1371 beliau menduduki posisi atau jabatan sebagai seorang qadhi. Kemudian at-ta'lim fi mantiqatir Riyadh wal Madinah, beliau mengajar di kota Riyadh dan di kota Madinah pada tahun itu, 1371 sampai 1395 Hijriah. Beliau mulai mengajar. Summa tamma ta'yinuhu ra'isan li idaratil buhuthil ilmiyati wal ifta'i. Kemudian beliau ditunjuk sebagai pimpinan, sebagai ketua dari idarat al-buhuth al-ilmiyah wal-ifta' wal-da'wati wal-irsyad birutbati wazir. Beliau ditunjuk sebagai ketua dari lembaga ini, ya, lembaga idaratul buhuth al-ilmiyah wal-ifta' wal-da'wah wal-irsyad birutbati wazirin, setingkat menteri, ya. Beliau ditunjuk sebagai ketua atau pimpinan lembaga ini, dan tingkatannya adalah setingkat menteri ketika itu. Dari tahun Ar-Rabi Asyar, dari tanggal 14 Syawal tahun 1395 sampai 14 Syawal tahun 1414 Hijriah. Kemudian setelah itu, waqad uyyina muftiyan aman lil mamlakah, baru setelah itu beliau diangkat sebagai mufti am. Mufti am dari kerajaan mamlakah, ya, kerajaan Saudi Arabia. Wa ra'isan li hay'ati kibaril ulama, dan sebagai ketua dari lembaga kibarul ulama, dewan ulama senior. Wa ra'isan lil lajnah ad-da'imah lil buhuts al-ilmiyah wal ifta, yang sering kita dengar, ya, lajnah da'imah atau komite tetap Dewan Penelitian Ilmiah dan Fatwa, atau sering disingkat dengan Al-Lajnah Ad-Daimah. Beliau ditunjuk sebagai ketuanya. Min Al-Ishrin, ini tanggal 20. Kalau tadi, afwan ya, berarti tadi 14 Syawal 1395 sampai 14 Muharram berarti. Ya. Ternyata bulan 1, bukan bulan 10. Ditunjuknya di bulan 10, ya, Syawal. Dan berhenti pada bulan Muharram tahun 1414. Nah, kemudian di tanggal 20-nya, beliau ditunjuk sebagai ini tadi, sebagai mufti am, kemudian ketua Lajnah Hay'ah Kibarul Ulama dan Rais Lajnah Daimah pada tahun atau pada tanggal 20 Muharram 1414 Hijriah. Wa baqiya fi hadzal mansib ila an tuwfiya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan beliau terus menduduki jabatan dan posisi ini sampai akhirnya beliau wafat rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Demikian ya. Kemudian muallafatuhu karya-karya tulis beliau. Lahul adidu minal muallafati. Beliau memiliki banyak karya tulis. Karya ilmiah. Aktsaruha qad jumi'a dimna kitabihil masyhur, dan mayoritasnya, sebagian besarnya sudah dikumpulkan, digabungkan di dalam kitab beliau yang masyhur, yang terkenal, yang diberi judul Majmu' Fatawa wa Maqalatin Mutanawwi'ah. Ini kitab yang mengumpulkan fatwa-fatwa beliau dan ucapan-ucapan beliau, pernyataan-pernyataan beliau. Dan sebagian besar karya ilmiah beliau sudah dimasukkan ke dalam kitab ini yang terdiri dari beberapa jilid. Kama huwilat tasjilatu barnamijihi al-idha'i Nur al-Darb ila kitabin biunwan. Begitu pula rekaman-rekaman acara siaran radio, ya, yang acara tersebut atau program tersebut, ya, yang merupakan salah satu acara di sebuah stasiun radio di sana, diberi nama Nur al-Darb. Rekaman-rekaman fatwa beliau ketika beliau ditanya oleh penanya, ya, kemudian menjelaskan beberapa hal. Rangkaian acara tersebut direkam dan kemudian ditranskrip, dicetak menjadi sebuah kitab yang berjudul Fatwa Nur al-Darb. Fatwa-fatwa Nur al-Darb. Jadi Nur al-Darb ini adalah nama acara tersebut. Acara yang beliau menjadi, ya, pematerinya, menjadi pembicaranya di situ. Biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan, ya, dari pendengar radio menanyakan permasalahan-permasalahan, kemudian beliau menjawabnya dan menjelaskannya. Fatwa-fatwa beliau inilah yang kemudian dicetak ke dalam sebuah kitab yang berjudul ini, Fatwa Nur al-Darb. Nur artinya cahaya, al-Darb, darb itu artinya tariq, jalan. Jadi nama program acaranya itu, ya, cahaya di atas jalan, pemberi petunjuk. Karena berisi ilmu. Sadara minhu hatta i'dadi hadhihi at-tarjamah 25 mujalladan. Dan hasil dari transkrip acara Nur al-Darb tersebut sampai ditulisnya terjemah ini, ya. Terjemah ini ditulis itu sudah tercetak sekitar 25 jilid. Sangat banyak memang fatwa-fatwa beliau di dalam acara tersebut, sehingga sampai tersusun menjadi 25 jilid kitab. Bayangkan 25 jilid kitab, ya. Nah, Demikian barokah ilmu beliau. Ahlul ilm, jasadnya telah terkubur di dalam tanah, ya. Mungkin sudah lapuk, tapi ilmunya, ya, terus dikenang di tengah-tengah umat dan memberikan manfaat. Itulah amal jariah yang sebenarnya. Tidak putus, terus pahalanya mengalir kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Min jam'i wa tartibi fadilatid doktor Muhammad bin Sa'ad Asy-Syu'air hafizahullah bi isyrafi mufti 'am al-mamlakah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Syaikh waffaqahullahu li kulli khair, ya. Ini nama yang pentranskripnya, ya, yang menyusun, yang mentranskrip dan menyusun kitab tersebut di bawah pengawasan Mufti 'am Mamlakah yang sekarang, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Berikutnya, kama asdarat muassasatu Abdul Aziz Ibn Baz Al-Khairiyatu ba'da ta'liqati wa syuruhi samahatihi li ba'di kutubi ahli al-ilmi. Sebagaimana pula Yayasan Abdul Aziz bin Baz, ya, juga menerbitkan beberapa ta'liq dan syarah beliau terhadap kitab-kitab Ahlul Ilm. Di antaranya, minha kutubu al-imamil mujaddid al-syeikh Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Di antaranya, ya, adalah ta'liq, penjelasan dan syarah beliau terhadap kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ka kitab kashfish syubhat, sebagaimana seperti kitab kashfish syubhat, wal qawaidil arba, kitab al qawaid al arba, wa fadlil islam. Ini adalah ketiga-tiganya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah atau ditaliq oleh Syekh bin Baz. Wa kitab al fatwa al hamawiyah wal aqidah al wasithiyah kilahuma li Syekh al Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau juga memiliki syarah terhadap kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah dan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang sekarang sedang kita bahas ini. Keduanya adalah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa kitab At-Tabsir fi Ma'alimiddin li Ibni Jarir At-Tabari rahimahullah, wa kitab Wadha'if Ramadan li Syekhi Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah. Kama asyrafat al-muassasah ala ma taba'ahu tilmidhuhu Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim waffaqahullah. Ini kitab-kitab beliau yang lain, di antaranya yang dicetak oleh murid beliau, ya, Syekh Abdul Aziz bin Ibrahim bin Qasim. Kemudian, ya, yang berjudul Tuhfatul Ikhwan, ini di antara karya ilmiah beliau, Tuhfatul Ikhwan wa Tuhfatu Ahli Al-Ilmi wal Iman wa Tuhfah Al-Karimah wa ghairiha. Nah, ini di antara karya-karya ilmiah beliau rahimahullah. Kemudian yang terakhir dari biografi atau riwayat hidup beliau, wafatuhu. Wafatnya beliau, tuwfiya rahimahullah bi Taif, meninggal di kota Taif. Qubaila fajr yaumal khamis menjelang fajar. Jadi meninggalnya beliau menjelang waktu subuh di hari Kamis tanggal 27 min syahri Muharram, bulan Muharram sanah 2400 tahun 1420 Hijriah. Beri tahun berapa Masehi? Kurang lebih tahun 2000, ya. Tahun 2000 Masehi meninggalnya. Wa shalli 'alaihi ba'da salatil Jum'ah bil Masjidil Haram. Beliau disolatkan setelah salat Jumat di Masjidil Haram. Wa dufina bi maqbaratil Adl rahimahullah wa askanahu fasiha jannatihi, dan dikuburkan di pemakaman Al-Adl rahimahullah, semoga Allah merawati beliau dan menempatkan beliau di jannahnya yang luas. Amin ya rabbal alamin. Demikian biografi dan riwayat hidup singkat beliau. Berikutnya, kita sudah mulai masuk penjelasan dari syarih. Penjelasan dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ta'rifus syarih birrisalati wa muallifiha. Penulis syarah itu Syekh bin Baz memperkenalkan risalah ini, yaitu risalah Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan penulisnya. Kita baca, qala rahimahullahu ta'ala. Qala syarih Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. فهذه الرسالة القيمة العظيمة وهي المسمى بالعقيدة الواسطية رسالة yang agung dan sangat berharga ini. وهي المسمى yang diberi nama atau yang bernama berjudul العقيدة الواسطية كتبها المؤلف شيخ الإسلام. Ditulis yang dan yang menulisnya adalah Syekhul Islam Abdul Abbas, ini kunyah beliau, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, lebih sering dikenal dengan Ibnu Taimiyah, tapi nama beliau adalah Ahmad, ya. Nama beliau adalah Ahmad, ayahnya Abdul Halim dan kakeknya Abdul Salam. Taimiyah itu nama kakeknya, ya, kakek buyutnya. Al-Harrani, beliau berasal dari negeri Harran. Sekarang di daerah Syria, di daerah Suria. Rahimahullah, wa huwa imam. Beliau seorang imam. Wa abuhu kadhalik. Begitu pula ayah beliau, seorang imam. Seorang alim, ulama. Wajadduhu kadzalik, begitu pula kakek beliau, kulluhum min a'immatil ilmi wal huda, semuanya adalah imam-imam ilmu dan petunjuk, ya, demikianlah, ya, tidak sedikit dari kaum salaf, dari para ulama yang mulai dari kakeknya ulama, alim minal ulama, ayahnya alim minal ulama, ya, kemudian anaknya juga demikian. Ya, keluarga yang dipenuhi dengan barokah. Tentunya kita berupaya demikian, berupaya, ya, kalau bisa mencontoh, ya, para ulama. Wal mutawaffa sanah 28 min al hijrah. Beliau meninggalnya pada tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah. Jadi sekitar berapa? Berapa Masehi? Kurang lebih jarak antara Hijriah dan Masehi itu 580. Coba ditambahkan. Berapa berarti? 1308 Masehi. Tahun 1308 Masehi. Iya, betul ya. Jangan lama-lama. 1308. Iya. Masehi. Abad ke-13 Masehi. Wallah alam, Indonesia ketika itu gimana kondisinya? Abad ke-13 Masehi. Wa kana mauliduhu sanah 61 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 661 Hijriah. Faqad 'asha rahimahullah 68 aman. Beliau hidup selama 60 8 tahun. Ini usia beliau. Beliau tutup usia di pada usia 68 tahun. Rahimahullahu ta'ala. Dan beliau sampai meninggalnya masih dalam keadaan membujang. Belum memiliki istri, apalagi anak. Karena hidup beliau dipenuhi dengan ilmu, dipenuhi dengan dakwah, dipenuhi dengan jihad. Di masa beliau lah kaum muslimin diserang oleh Tatar. Dan beliau berjihad bersama kaum muslimin untuk memerangi mereka. Sampai tidak sempat sampai tidak sempat menikah. Nah, rahimahullahu ta'ala jama'a hadhil aqidata wa katabaha ila ahli wasit. Beliau mengumpulkan akidah ini, menyusunnya dan menulisnya untuk beliau kirimkan kepada penduduk Wasit, sebuah nama daerah min jihatil Irad, yang berada di daerah sekitar Irak, ke arah Irak. Wasumiyat al-wasitiyah, dan disebutlah atau diberi namalah risalah yang beliau tulis untuk ahli wasit tadi dengan al-aqidah al-wasitiyah, karena memang berisi akidah-akidah, berisi akidah-akidah yang ditujukan kepada penduduk wasit, sehingga dinisbatkan kepada daerah tersebut al-aqidah al-wasitiyah. Li'annaha kutibat lahum min jihatil Iraq. Karena memang risalah beliau ini yang beliau tulis itu ditulis untuk penduduk Wasit tadi ke arah Irak. Kama qila al-Hamawiyah, sebagaimana karya beliau yang lain. Al-Fatwa al-Hamawiyah tadi yang sempat kita singgung. Disebut al-Hamawiyah kenapa? Li'annahu katabaha li ahli Hamah. Karena tulisan beliau itu, beliau tulis untuk penduduk negeri Hamah. Sehingga dinisbatkanlah menjadi Hamawiyah. Nisbah kepada sebuah negeri, daerah yang bernama Hamah. Wa qila ar-risalah at-Tadmuriyah. Dan begitu pula. Karya beliau yang lain, ar-risalah at-Tadmuriyah, li'annahu katabaha ila ahli Tadmur. Karena beliau menulisnya untuk penduduk negeri Tadmur. Wahya rasail azimatun. Wahya rasailu azimah. Dan itu semua adalah risalah-risalah yang sangat penting dan sangat agung. At-Tadmuriyah risalatun azimah. Risalah Tadmuriyah tadi yang ditulis untuk negeri Tadmur adalah risalah yang sangat agung. Wahya awsa' min hadihi. Dan risalah itu lebih luas, penjabarannya lebih luas dan lebih detail daripada al-aqidah al-wasitiyah yang sedang kita bahas ini. Wa hakadha al-hamawiyah fiha nuqulatun katsiratun min an a'immatis salaf. Begitu pula fatwa al-fatwa al-hamawiyah tadi juga lebih luas daripada al-aqidah al-wasitiyah. Karena di dalamnya berisi nukilan-nukilan riwayat-riwayat yang banyak dari para imam-imam salaf rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti membahas kedua kitab ini pula. Wa amma hadhil aqidah al-wasitiyah, adapun kitab al-aqidah al-wasitiyah ini, fahiya mukhtasaratun mufidatun jami'atun la a'lam laha nadhiran. Adapun kitab atau risalah al-aqidah al-wasitiyah ini, maka ini adalah risalah yang ringkas tapi mufidah, tapi memberikan faedah yang banyak, jami'ah, yang mengumpulkan faidah-faidah, la a'lam laha nadhiran, yang tidak aku ketahui ada yang semisalnya. Dari sisi materi dan faidah-faidah yang disebutkan, kemudian sistematikanya dan sebagainya. Fima allafan nas, kata Syekh bin Baz, ketika mensifati risalah ini, beliau, kata beliau, la a'lam, aku tidak mengetahui yang semisalnya dari karya-karya tulis manusia, dari apa-apa yang ditulis oleh manusia. Liikhtisariha wa jam'iha liaqidatis salafis salih. Karena ringkasnya risalah ini kelebihan risalah al-aqidah al-wasitiyah. Ringkas, ya, tidak terlalu panjang, tidak berjilid-jilid tebal, tidak ringkas. Tapi wajam iha, tapi betul-betul mengumpulkan liaqidatis salafis salih, mengumpulkan akidah dari salafus salih biibaratin wadihah, dengan ta'bir-ta'bir, dengan ibarat-ibarat yang wadihah, yang sangat jelas. Wa asaliba hasanatin rahimahullah, dan dengan metode penyampaian dan penulisan yang sangat baik. Demikian kelebihan dari risalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang akan kita bahas ini. Naam. Mungkin di pertemuan kita yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya hari Sabtu, insyaallah kita akan masuki inti dari kitab, ya, mulai memasuki pembahasan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.